sip ya, terima kasih ya. Top kan kuliah. Kuliah kon. Ngatik ta, ngatik ini. Kuliah di? Unsuri. Unsuri kok apa? Universitas Sunan Giri Surabaya. Oh, tepuk tangan. Unsuri, oke. Unsuri Sunan Giri ya, oke. Sekali lagi tepuk tangan, matur-matur adhani ya. Ojo kondo-kondo, arek-arek Sunan Giri loh. Di sini-sini soalnya adhani. Oke, tapi ngerti kedaulatan ya. Oke, ini tinggal up, tinggal segini. Siji, sobat sampean, sobat sampean maju saiki, spontan. Yes. Wes, aku njaluk satu potongan dangdut. Satu potongan dangdut. Wes pokoknya watan muni, wes. Wong urip kuduane maju, gak nggawa keris, gak nggawa pedang, gak nggawa apa-apa, mek nggawa apike ati, nggawa kendele ati, maju gak masalah. Wes, kalau program gak masalah, maju nang marotua rabi. Apa kan maning ngerabi anakku bandamu apa? Bandaku lo ikhlas. Piro ikhlas, pokok ikhlas. Ngono ya. Oke, okay. Apa mam? Ayo masih mam, aku ya lo. Wang loro gak apa-apa, wang loro gak apa-apa. Siapa meneh, ayo, mani. Aku ya lo. Mam, kini mam, kini mam. Mau jalan gini mam, kini ngantani. Gue sing pakar nangdut, oke. Okay. Ya, kan lu jamelok nyanyi. Siapa wani si jimle? Ayo mas. Wes. Ngadep rono, ngadep nang makmum. Yo. Yo, apa ae wes. Oke, joget. Bisa ngonegosi pul kon, ya tenang aja. Mas, ini gerakannya tadi hubungannya sama kedaulatan bisa ngelihat nggak? Nek iki mang jajal nek kamu, mang iya apa pernah mang? Lah iki drijine iki lho. Ya? Oh, iku umum tak gak ngene iki. Ah, iki mang pertama malah kayak Brontoseno ngene. Iya ta? Nah, lumayan, tapi malah akhirnya enggak yakin. Akhirnya melok dangdut gini-gini, ya. Gitu loh. Saya tidak mengatakan Anda harus begini, harus begitu, tapi jangan mengambil keputusan kalau itu belum menjadi keyakinanmu, belum menjadi pikiranmu yang otentik, gitu loh maksudnya. Jogetnya iso macam-macam, enggak jogetnya oleh apa mana joget. Gitu loh, gitu ya. Awakmu mang opo sih kok incer mau. Eh? Apa itu mah? Oh, nek mburine penyanyi ini. Jadi ngene iki bokonge. Oh, ala-ala. Lu. Kan bener-bener penyanyi nih. Ya Allah. Aku tadi kepengen roh ya. Dalam dangdut itu yang penting apanya sih? Musiknya. Penting tak gak? Pemain musik dangdut penting gak? Penting. Saya kira gak ada. Mergo yang penting kan penyanyi nih. Ya tak? Yang penting kan penyanyi nih. Akhirnya kan pemain-pemain dangdut asli kan gak tau payu. Wong sing penting itu sing nyanyi. Gitu tak? Di penyanyinya sing penting apa nih? Raine ta tangane ta bokonge. Bokonge ya. Lah iya, anak ngono ngene meneh pentas bokong tok ae. Kan ngubungi artis sampean teko rene bokonge tok ae, raine gak usah ngono ya. Petenge barang tinggal di omah ae. Ngono ya. Jadi karena kita tidak punya kedaulatan terhadap apa yang sudah menjadi milik kita dari Allah, akhirnya kita hancurkan sendiri. Dangdutnya semuanya dahsyat dan hebat, akhirnya kalah sama dirinya sendiri dan sekarang memperhinakan dirinya sendiri. Ya tau? Inul misalnya, inul kan sing delok apa nih? Bokong. Saiki melendi kan, bokong tok tak inul tapi bokongnya meneng. Lha narare jawabe pon, karo-karone. Ya iya ya nek karo-karone ya iya. Teh tak kopi ya teh kali kopi. Lah ngono nek kon jawab. Ora disisi ta loro. Oke. Pokoke ngerti ya, kedaulatan ya. Tapi tidak lantas harus Anda harus beda sama orang enggak. Nek masalah cilik-cilik ini enggak masalah, cuman nek wis ngomong milih presiden, kon kudu berdaulat. Kudu duwe pikiran dhewe. Kudu duwe pertimbangan dhewe. Nek kon melok-melok anut grobyok. Kon ndak berkedaulatan kan gunane dadi rakyat kon, lha ngono. Wong rakyat itu berdaulat. Ono jenenge kedaulatan rakyat. Kalau tidak berdaulat bukan rakyat. Lha ngono. Nek mek urusan dangdut ndak masalah. Kon kate juoget kaya apa gak masalah. Jungkir walik ndas modern isor sikil dalan dukur gak masalah. Cuman nek wis urusane serius, menyangkut nasib orang banyak, kamu harus punya kedaulatan berdasarkan rasionalitas dan pendataan atas apa yang akan engkau pilih, kan begitu. Ngene ya, Rek ya. Tepuk tangan untuk saudara-saudara kita. Oke. Oke, berarti saiki wis ngerti kedaulatan tadi apa perang satu dalam skala personal. Personal. Diri sendiri. Hubungannya nanti kan ya sama apa saja, termasuk sampai Tuhan. Termasuk hubungan dengan keluarga, dengan masyarakat secara kultural juga bisa. Tapi dalam satuan manusia, siapa yang akan di antara 15 orang, siapa yang akan masuk ke kedaulatan yang pertama? Kedaulatan personal. Satu, dua, tiga, empat, satu lagi. Lima, lu oke, sik. Lima sik ya. Yang untuk individu, yang kedua ekonomi, khususan perusahaan, angkat tangan. Sing arek ekonomi. Kano? Mulane kon dadi buruh terus kan. Kon gak ngerti struktur kedaulatan dalam perusahaan. Ayo diwanekno sapa? Sampeyan ya. Oke, dua, tiga, empat. Oke, terakhir kedaulatan di dalam bangunan negara. Siapa yang berdaulat dalam demokrasi? Siapa yang posisi presiden dan pemerintah itu dia pemegang kedaulatan ataukah dia dipinjami kedaulatan dan seterusnya ya? Siapa yang negara? Sisanya. Oke. Sisanya ya. Oke. Nanti pergi ke sana sama Kak Sabrang, sama Kak Sabrang. Sama Sabrang sama Mas Toto di sana, tapi saya ingin ini, silo sing apik sik, selawatan sik, cek pikiranmu didaya Allah Subhanahu wa taala.